Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nikmatnya kita bersyukur, teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Dan kita selalu berharap kepada Allah bahwa apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar itu jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita yang terlewat di pertemuan sebelumnya atau berhenti di pertemuan sebelumnya tentang apa namanya hari-hari yang dilarang berpuasa. Sekarang kita bahas tentang kafarat puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin wa man wati'a 'amidan بالفرج فعليه القضاء والكفارات والكف ومن وتئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Assalamualaikum warahmatullahi Afif, Pak Iwan. Wa man wati'a amidan, siapa orang yang wati' berhubungan badan dengan pasangannya amidan sengaja. Sadar itu lagi puasa dan dia sengaja begitu. Fil farji, berhubungannya ada kemaluan, artinya memasukkan kemaluannya ke kemaluan wanita. Bukan bercumbu, bukan pegang-pegangan, bukan cium-ciuman, tapi ini wati'a fil farj. Fa'alaihi al-qadha, maka dia wajib bayar qadha nanti setelah selesai Ramadan, karena itu berarti puasanya batal. Wal kafarah, dan dia juga wajib kafarah. Wajib kafarat, wajib kifarat, kan bahasa orang kampungnya kifarat. Wajib kafarah. Wal kafaratu, dan kafaratnya orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan secara sengaja. Itqu raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak perempuan yang mukmin, budak perempuan muslim. Wa in lam yajid, kalau dia enggak nemu itu budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Wa fa'in lam yastati', kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id'amu 60 miskina, maka kewajibannya memberi makan 60 orang miskin. Gitu. Waalaikumsalam Pak Jagat. Jadi kita bahas nih sekarang tentang orang yang berhubungan badan di siang Ramadan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang berhubung, jadi kafarat puasa, yaitu kafarat itu bebasin budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin, itu namanya kafarat. Dan kafarat dalam mazhab Imam Syafi'i itu hanya diberikan kepada orang yang jima' di siang hari Ramadan. Beda dengan mazhab Al-Malikiyah misalnya. Mazhab Imam Malik itu mewajibkan kafarat kepada setiap orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa sebab. Orang makan minum waktu Ramadan sengaja begitu tanpa sebab, wajib kafarat, versi mazhab Imam Malik. Gitu. Kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, kafarat itu hanya untuk yang jima. Tapi tidak semua jima wajib kafarat. Makanya dijelasin. Qaulu Syekhi, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, qaulu Syekhi, perkataan Syekh Abi Suja, wa man wati'a ay wa huwa muqallafun bisawmi. Jadi yang disebut wa man wati'a dalam teks ini, siapa yang berjima, yaitu maksudnya wa huwa muqallafun, dia adalah orang yang mukallaf bisawm. Jadi ya, syarat yang pertama untuk dapat kafarat, dia adalah orang yang mukallaf. Jadi kan kata Syekh Abi Suja, wa man wati'a amidan fil farji fa'alaihi al-qadu wal-kafur. Gitu doang tuh kalimat itu. Ya. Jadi kalimatnya Syekh Abi Suja cuman gitu doang. Wa man wati'a. Ta'rifnya sederhana. Wa man wati'a bagaimana amidan fil farji fa'alaihi al-qadu wal-kafur. Nah, kemudian dijelasin nama Imam Taqiyuddin Al-Hisni, perkataan Syekh wa man wati'a, siapa yang berhubungan, artinya berjima, ai tegasnya wa huwa mukallafun bisu, mestinya begitu, mestinya maksudnya kata mestinya itu dijelasin yang benar tuh wa huwa mukallafun, dan dia adalah orang yang ditaklif, dibebankan untuk wajib puasa. Berarti kalau mukallafun bisu, kemarin kita udah bahas ada tiga kan, Islam balik berakal, tambah satu lagi kudroh, dia mampu. Ha gitu, dia adalah orang yang terpenuhi syarat wajib puasa muslim, balik berakal, dan dia mampu. Waqad nawa bil-laili, dan dia telah niat untuk puasa di malam harinya. Wa kana al-wat'u fin-nahari min Ramadan. Dan siang dan wata'nya berhubungan badannya, fin-nahari min Ramadan, terjadi di siang hari Ramadan. Min ghairi uzrin, tanpa uzur, gitu. Jadi penjelasan Syekh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dari perkataan Syekh, mukallafun bisawmi, orang yang berjima itu, yang kena kafarat, yaitu orang yang mukallaf bisawm, dan dia sudah niat sejak malam hari, wata'nya terjadi di siang hari Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada uzurnya, gitu. Wa syekhu rahimahullah, dan Syekh Abi Suja rahimahullahu ta'ala, lam yastawfil had, itu dalam teks ini sebenarnya tidak memenuhi definisi yang benar untuk jima. Maksudnya untuk jima yang wajib kafarat. Lam yastawfi itu tidak memenuhi al-had itu definisi. Lam yastawfi. Jadi kan Imam Ibnu Syuja cuma bilang gitu doang. Man wati'a amidan, siapa yang wati'a amidan sengaja fil farji, di kemaluan lawanitanya, falaisa fa'alaihil qada, maka wajib qada dan juga kafarat. Begitu doang tuh kurang bagus, kurang apa istilahnya, kurang mantap. Kurang mantap, kurang apa istilahnya, kurang nendang. Karena ghairija kan salah satu definisi apa standar atau syarat ta'rif itu harus jami'. Jami'un mani'un. Jami' itu dia mengumpulkan segala aspek. Mani'un, dan dia mencegah seluruh yang bukan bagian itu untuk masuk dalam definisi itu. Gitu, kalau definisi itu gitu. Jadi dia harus mengcover, mencakup seluruh aspek yang memang bagian dari hal tersebut, sekaligus juga dia harus mencegah sesuatu yang di luar hal tersebut masuk dalam pemahaman itu, gitu. Itu namanya ta'rif definisi. Nah, kalau tibang wa man wati'a amidan fil farji fa 'alaihil qadu wal kafur, itu terlalu apa ya? Wa man wati', ya terlalu apa, terlalu pendek, masih banyak variabel tentang kafarat itu yang belum masuk, dan juga masih banyak hal di luar itu bisa masuk dalam hal itu. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifendra. Gitu. Makanya kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, ini tarif kayak gini nih, deh, definisi jima kayak begini nih, lam yastawfil had, dia tidak memenuhi standar tarif yang jami' mani tadi. Wa kana yanbaghi ay yaqul, mestinya dia ngomong begini lah gitu. Wa kana yanbaghi, mestinya ay yaqula, dia berbicara begini. Tajibul kafaratu, wajib kafarat, ala man afsada yawman min ramadhana bijima'in tamin asimun bihi li ajli saumi. Ada empat ya. Afsada yawman min ramadhana bijima'in tamin asimun bihi li ajli saumi, gitu. Ada apa namanya, empat definisi tentang wajibnya kafarat. wajib kafarat bagi siapa? Afsada yauman min Ramadan, yang merusak. Ah, kurang rinci benar. Afsada yauman min Ramadan, yaitu orang yang merusak harinya Ramadan, merusak hari dia di Ramadan. Berarti ada kemungkinan orang jima tapi tidak merusak. Seperti orang yang jimanya lupa. Ya kan, yang disebut merusak itu kan ngelakuinnya secara sengaja. Sadar itu lagi puasa dan sengaja, itu merusak puasa. Tapi kalau dia ngelakuin itu tanpa sengaja, gitu ya. Enggak tahu begitu ya. Katakanlah hari pertama Ramadan gitu ya. Memang biasa kalau pasangan pas anak nggak ada bikin sih ya, iseng-iseng awalnya sih main HP berdua masing-masing diri, kan lama-lama main HP-nya deket-deketan jadi gitu. Dia nggak tahu itu lagi puasa, maksudnya dia lupa kalau itu pertama hari puasa gitu. Laki bini mungkin nggak lupa, ya mungkin, sangat mungkin. Kita mau jelasinnya kayak enak ya gitu. Tapi kalau orang yang ya sangat mungkin bukan jimanya yang lupa, tapi dia lupa bahwa hari itu Ramadan begitu. Man afsada yauman min Ramadan bi jima'in, dengan jima. Dengan jima tamin, jima yang nanti dijelasin ya, jima yang sempurna maksudnya betul. Asimun bihi li ajli saumi, dan dia berdosa dengan puasanya, dengan jimanya tersebut karena sebab berpuasa. Maksudnya apa? Dia berdosa karena nanti kalau ada orang yang safar misalnya, kan begitu. Kemudian ketika safar, karena dia sudah apa namanya? Ketika dia safar kemudian dia berzina begitu. Berzina kan hubungan badan. Apakah dia kena kafarat? Enggak kena kafarat. Kenapa? Karena dia berdosa bukan karena dia sedang berpuasa. Dosa zinahnya itu ya karena perzinahan, bukan karena puasa. Karena dirinya itu tidak sedang berpuasa. Jadi perzinahan yang dilakukan itu dosa, ya dosa zinah. Tapi bukan dosa yang menyebabkan kafarat. Yang kafarat itu yang dia dengan jimanya berdosa karena sebab sedang berpuasa. Maka kalau orang yang melakukan hubungan badan dan hubungan badannya itu berdosa, katakanlah zinah itu kan berdosa gitu. Nah dia berdosanya bukan karena puasa, tapi berdosanya karena zinahnya. Itu beda cerita kalau dia tidak musafir, nanti dijelasin. Wa fi hadzal dhabiti quyud, dan dhabit ini, kaidah kafarat ini ada quyud, ada semacam syarat, ada ikatan yang kalau quyud ini terpenuhi maka dia wajib kafarat, tapi kalau salah satu quyud ini tidak terpenuhi maka dia enggak wajib kafarat. Jadi ada standar, ada ikatannya begitu ya. Minha, nah diantaranya al-ifsad, kan tadi bilangnya Imam Taqi dan nilisnya pertama, man afsada yauman min Ramadana bijima'in tamin athimun li ajli saumi. Nah itu, empat tuh ya. Afsada yau, afsad, merusak ibadah Ramadannya. Kedua dengan jima, ketiga jimanya sempurna, keempat dia berdosa karena sebab jimanya tersebut, sebab karena dia puasa. Minha diantara ikatan tersebut al-ifsad, yaitu merusak. Nah, merusak ibadah Ramadan. Faman jama'a nasiyan, barang siapa yang menjama', artinya melakukan hubungan badan nasiyan, lupa. Memang agak susah ya mikirnya ya. Orang masa mungkin sih melakukan jima lupa begitu. Lam yuftir, maka dia tidak batal puasanya alal madhab, menurut pendapat madhab. Kalau puasanya enggak batal berarti dia tidak merusak. Gitu. Yang merusak itu kan yang membatalkan dengan sengaja. Sedangkan yang lupa, ya jangankan dosa, apa istilahnya, batal puasanya juga enggak kan gitu. Ya emang rezeki, benar rezeki dari Allah. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Nailu Pope. Somat ini, somat apa? Ustaz Somat Condet Baru bukan tuh. Nailu Fapanjani. Abdul Somad itu Al-Ma'mur, Condet Baru ya. Wah, mana tadi itu? Fala kafarah, maka tidak ada kafarat begitu. Bijima'in gimana? lam yuftir alal madhab fala kafarah, maka tidak ada kafarat bagi yang jimaknya karena lupa. Fala kafarat hina idzin, maka tidak ada kafarat ketika itu. Wa hadza huwa alladhi, dan inilah kalimat inilah yang ihtaraza syekhu anhu, yang dikecualikan oleh Syabi Syuja biqaulihi amidan, dengan perkataannya amidan. Oh, Pak Somad, ini condet baru, kirain siapa. Berarti dari kemarin udah sering hadir tuh ya, Pak Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Yang mana sampai tadi tuh? وَهَذَا هُوَ الَّذِي اِهْتَرَذَ الشَّيْهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَامِدًا. Inilah standar atau apa istilahnya, kalimat apa namanya, afsada yauman, itu dikecualikan oleh syekh dengan perkataannya amidan. Artinya kalau dia melakukannya amidan secara sengaja, ya maka dia wajib membayar kafarat. Tapi kalau enggak sengaja, kagak wajib. Cuman kita juga mikir ya, orang jima sama bininya kagak sengaja tuh bagaimana? Kagak ada contohnya, lupa. Yang paling mungkin sih lupa kalau itu Ramadan gitu. Ya. Lupa kalau itu Ramadan. Ya habis keseringan kan. Rumah kosong mulu, anak-anak sekolah kan. Wah, ketemu bini di rumah berdua doang kan iseng kan. Jadi dah. Itu kejadian mulu hampir tiap hari, masuk Ramadan, wah gitu. Lupa kalau itu Ramadan. Makanya apa namanya? Kalau bisa pengantin baru jangan pas mau Ramadan. Itu pengantin baru tuh nikahnya ntar lebaran haji. Kalau mau Ramadan tuh mengkhawatirkan. Wa qauluna bi jima'in, dan perkataan kita atau kalimat Imam Taqiyuddin Al-Isni bi jima'in, dengan jima' gitu. Kalimat jima itu ihtaraza bihi anil akli wa syurbi, kita kecuali uhturiza. Uhturiza ni Fib ya. Uhturiza bisa, ihtaraza bisa. Cuman yang paling enak tuh uhturiza bihi anil akli wa syurbi, kita kecualikan dengan keperkataan jima tu anil akli wa syurbi, yaitu makan minum wa ghairihima, dan selain keduanya. Fa innahu yalla yalzamhul kafarah, maka sesungguhnya itu tidak wajib kafarah. Jadi yang mewajib kafarah itu sebab jima aja. Kalau dia merusak Ramadannya bil akli wa syurbi, dengan makan minum sengaja gitu, itu tidak wajib kafarah, tapi dia wajib qadha. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i yang wajib kafarah itu cuman orang yang jima doang. Sedangkan yang merusak hari Ramadannya dengan makan minum sengaja itu kan banyak. Makan minum disengaja kan banyak kan. Sekarang orang apa istilahnya, enggak malu sekarang orang makan minum Ramadan tuh siang-siang masuk warteg nyantai aja kan. Makan di warteg, udah gitu mbak-mbak wartegnya juga ngelayanin. Ya emang sih ada yang gak puasa. Cuman kalau kelihatan badannya gagah, anak muda, makan warteg siang-siang tuh kan orang mikir juga. Jangan-jangan dia muslim, jangan-jangan dia non-muslim. Tapi kaosnya tulisannya I love Muhammad kan. Gitu. Jadi kalau makan minum sengaja enggak kafarat. Cuman dalam pandangan mazhab Imam Malik, kafarat itu juga berlaku bagi orang yang makan minum dengan sengaja. Dia makan, dia minum sengaja, dia makan minum, itu wajib kafarat itu. Wajib kafarat makan minum dengan sengaja. Karena mazhab Imam Malik bilang begini. Kafarat itu sebenarnya dibebankan kepada bukan karena sebab jimaknya, tapi karena dia merusak kehormatan Ramadan. Kata Imam Malik begitu. Oh, Nabi Muhammad mewajibkan kafarat bagi orang yang jima bukan karena jimaknya, tapi karena dia merusak kehormatan Ramadan. Maka orang-orang yang juga sama melakukan hal yang merusak kehormatan Ramadan, mencederai kemuliaan Ramadan, salah satunya makan minum dengan sengaja tanpa sebab, itu kan mencederai kehormatan Ramadan, maka dia juga wajib kafarat. Itu wajib kafarah. Alhamdulillah. Oh, Ustaz Zulkifli udah sehat nih. Kemarin operasi. Ahlan. Gitu. Sampai mana tuh tadi? Mana sih? Wa qawluna tam. Jadi kan kata Syekh Taqiyuddin Alis ni, Imam Taqiyuddin Alis ni, pertama, afsada yauman. Maka dikecualikan dengan kalimat ini orang yang lupa. Bijimain, dengan jima. Dikecualikan dengan kalimat jima, orang yang merusak hari Ramadan dengan makan minum, tamin, dan jimanya sempurna. Gitu. Wa qawluna tam, dan perkataan kita jima tam, tam yang sempurna, maksudnya jima yang sempurna. Wa qad dzakarahu al-Ghazali, itu telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini dalam Al-Wajiz ya. Kalau enggak salah Al-Wajiz. Karena kan Imam Al-Ghazali kitab yang banyak disyarah oleh ulama Syafi'i yang lain Al-Wajiz. Walaupun ada juga Al-Bajiz. Jadi Imam Al-Ghazali punya 4 kitab Syafi'i, fikih Syafi'i. Pertama Al-Wajiz, pertama Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz wal Khulasah. Ada 4 kitab fikihnya Imam Al-Ghazali. Orang kita kenal Imam Al-Ghazali itu kitabnya Ihya Ulumuddin doang gitu. Padahal Ihya Ulumuddin itu cuman bukan kitab fikih tapi kitab apa namanya? Tazkiyatun Nafs. Walaupun di dalamnya banyak perkara-perkara fikih gitu. Tapi yang fikihnya tok begitu maksudnya kitab fikih Al-Wasit, Al-Basit, Al-Basit dulu, Al-Wasit, Al-Wajiz, kemudian Al-Khulasah. Nah, yang paling banyak jadi konsentrasi ulama Syafi'i itu kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz itu kan kemudian jadi Al-Aziz, Fathul Aziz, Imam Ar-Rafi'i. Mana Fathul Aziz jadi Raudhatul Talibinya Imam Imam Nawawi. Wa qad dzakarahu Al-Ghazali, artinya apa istilahnya definisi jima' tam itu juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ihtirazan sebagai bentuk pengecualian anil mar'ati bagi perempuan. Fa innaha la talzamu hal kafarah, sesungguhnya perempuan itu tidak wajib kafarat li annaha tuftir bi mujarrad duhuri ba'dil khashafah. Paham enggak, Fib? Kenapa diharuskan ada kalimat jima' tam? Karena jima' tam itu untuk mengecualikan perempuan. Karena dalam mazhab Syafi'i kafarah itu tidak dibebankan kepada si perempuannya. Kafarah itu dibebankan kepada lakinya doang. Kenapa lakinya dong? Begitu periwayatan Nabi Muhammad. Kan riwayat yang Nabi yang ada riwayatnya Nabi Muhammad kan begitu kan. Ada waktu yang lama buat ngobrol tapi Nabi Muhammad enggak bilang, itu wajib buat perempuan ente juga ya. Itu enggak. Padahal waktunya lama tuh ngobrol itu. Artinya kan dalam kaidah usul fikih Nabi Muhammad enggak boleh apa istilahnya takhirul bayan an waqtil hajah mamnu, kan gitu. Mengakhirkan penjelasan di waktu yang dia butuh. Ini kan orang lagi butuh penjelasan nih, tapi diakhirkan. Nah, itu enggak boleh. Itu bukan karakternya Nabi Muhammad begitu. Maka itu perempuan tidak diwajibkan kafarat karena sebab apa? Nabi Muhammad enggak nyebutin begitu. Cuman dicari ilahnya, dicari sebabnya oleh ulama Asy-Syafi'i katanya jima tam dengan jima sempurna. Kenapa? Karena jima sempurna, yang namanya jima sempurna itu kemaluan tuh wajib masuk sekedar hasyafah. Hasyafah sekedar hasyafah tuh pala ini, pala kemaluan. Jadi sekedar itu atau lebih, nah itu namanya jima sempurna. Tapi kalau yang masuk cuman sebahagian hasyafah itu enggak sempurna dan itu terjadi pada perempuan. Jadi perempuan tuh enggak kudu masuk seluruh bagian kepala kemaluan untuk dikatakan batal puasa. Dia masuk sebahagian kecil aja ke kemaluannya udah batal puasanya gitu. Maka yang wajib kafar itu adalah laki-laki. Maka itu dengan istilah jima tam. Jima yang sempurna. Li'annal mar'ata li'annaha tuftir. Karena si perempuan itu tuftir sudah batal puasanya. Bimujarrad dukhuli ba'dil hasyafah. Dengan masuk sedikit saja bagian dari hasyafah. Artinya kalaupun ente gak masukin hasyafah, masukin jari. Itu si perempuan udah batal puasanya. Maka itu dikatakan jima yang sempurna. Jima yang sempurna itu ya bagi laki-laki itu. Yaitu dia harus memasukkan bagian kemaluannya sekedar hasyafah, seukuran palanya. Gitu. Kalau dia nggak punya pala, ya sekedar ukuran pala itu. Pala ukurannya biasa sekian senti, nah dia masuk situ sekian senti, maka itu paham ya soal tam ini. Gitu. Bijima intam. Ihya Ulumiddin, Ihya Ulumiddin, Ihya Ulumiddin. Nama resminya Ihya Ulumiddin, bukan Ihya Ulumuddin. Ya orang nyebutnya aja Ihya Ulumuddin. Gitu. Ihya Ulumiddin. Mana lagi tadi? Paham Bibi yang soal tam nih? Jadi kenapa kemudian ada kalimat tam? Kalimat tam itu untuk mengeluarkan perempuan dari wajib kafarat. Karena perempuan gak wajib kafarat. Yang wajib kafarat lakinya doang. Kenapa yang wajib kafarat lakinya doang? Ta'abudi. Ini perkara ritual. Wahyu yang turun dari Nabi Muhammad kepada kita itu cuman ngomongin buat laki, padahal ada waktu di mana Nabi Muhammad bisa mewajibkan si laki bilang, perempuan ente juga wajib kafur. Tapi Nabi Muhammad gak bilang itu. Padahal orang ini sedang butuh penjelasan. Kan karakternya Nabi Muhammad tidak mungkin menyembunyikan penjelasan di waktu yang orang butuh. Begitu. Maka itu disebutkan oleh ulama Syafi'i dengan kalimat tam. Apa sih sebabnya perempuan? Ya pertama tentu tam budi. Cuman dikira-kira diistinbat, dicari ilahnya. Karena perempuan kan gak kudu jima untuk batal puasa. Artinya gak kudu semua hasyafah masuk. Cuman jari kecil aja sekian satu buku masuk, udah batal tuh puasanya tuh. Maka itu dikatakan jima tam, jima yang sempurna. Jima yang sempurna itu ya jima dengan kemaluan, dan kemaluannya harus masuk seukuran hasyafah. Dan itu terjadi pada laki-laki, perempuan enggak gitu. Kenapa perempuan? Karena enggak kudu masuk hasyafah, perempuan sudah bisa batal. Yang penting ada yang masuk ke kemaluannya tersebut. Hanya begitu. Tapi yang paling enak jawabnya ya, kenapa perempuan gak wajib kafarat? Ya Nabi Muhammad gak nyuruh perempuannya. Nabi Muhammad cuma nyuruh lakinya doang kan. Fa innaha la talzamuha al-kafaratu li'annaha tuftir bi mujarrad dukhuli ba'dil hasyafah. Wa qawluna asimun, dan perkataan kita asim, ya kan tadi ada empat tuh. Afsada yawman min ramadhana bijima'in amin asimun bihi li'ajli sawm. Nah, pernyataan atau perkataan kita asimun bihi li ajli somi, apa maksudnya? Asimun bihi ihtirazan, itu sebagai pengecualian anil musafiri bagi orang yang safar. Fima idza jama'a biniyya, ada binnya apa enggak? Fima idza jama'a biniyyati tarakhusi fa innahu lam ya'tham, atau enggak ada binnya. Fima idza jama'a niyyati tarakhusi fa innahu la ya'tham. Dua-duanya sama, artinya bisa dua, maksudnya bi dengan bi atau tanpa bi nggak ada masalah. Jadi perkataan kita ada asimun, berdosa dengan jimanya tersebut karena puasa, ada binya, ada binya. Di teks saya nggak ada binya tuh, harusnya ada binya. Fima ini kan asimun bihi, berdosa dengan jimanya karena sebab puasa, itu kita kecualikan dengan perkataan ini untuk orang musafir. Fima idza jama'a bi niyyati tarakhusi, yaitu kalau dia melakukan jima dengan niat rukhsah, mengambil rukhsah. Maksudnya saya kan musafir uzat, saya kan enggak puasa. Ya sebagai bentuk keringanan, jadi saya boleh dong jima, ya boleh silakan. Fa innahu la ya'tham, dia enggak dosa. Jadi jimanya musafir di siang hari Ramadan tidak berdosa karena jimanya itu disebabkan karena dia memang boleh berbuka puasa begitu. Baik jimanya itu niatnya sebagai ngambil keringanan atau enggak juga ngambil keringanan, wa kadza bi ghairi niyyati tarakhus, begitu juga dia tidak berdosa walaupun dia tidak niat ngambil keringanan. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, ya karena ya gua kan emang kagak puasa, gua kan emang enggak wajib puasa. Karena enggak wajib puasa, ya gua ngapain aja boleh kan. Gitu. Maka begitu Fib, orang yang nyari akal tuh gitu. Lagi puasa, lagi pengen banget. Akhirnya dia bawa mobil ke Bandung. Berdua sama bininya. Di Bandung kan udah safar tuh. Di Bandung udah safar, jadi dah begitu. Padahal itu nyiksa banget ya. Tinggal sabar dikit, nunggu maghrib kan beres urusan. Kan? Nunggu maghrib aja beres. Gak usah pakai safar. Jauh-jauh amat. Kan namanya juga puasa. Ya, puasa tuh kan manajemen waktu kan, sabar, disiplin waktu. Li'anna al-iftar mubahun lahu, karena yang namanya berbuka puasa kan boleh bagi musafir. Karena boleh bagi musafir, fayasiru syubhatan fi dar'il kafarati, maka yasiru kaunu. Jadi kalimat lengkapnya fayasiru kaunuhu musafiran syubhatan fi dar'il al-kafarah. Maka statusnya yang sebagai musafir itu syubhat, menjadi syubhat. Syubhat itu maksudnya menjadi apa namanya? Syubhat itu kalau bahasa di sini menjadi solusi, bukan solusi, apa sih? menjadi jalan keluar fidar il mafasid, fidar il kafarah, untuk mencegah adanya kafaran. Kan ada kalimat kaidah masyhur ya dalam pembahasan hudud, bahwa tudra'ul hudud bisyubhat. Tudra'ul hudud bisyubhat. Hukuman itu mestinya bisa dicegah dengan syubhat. Nah, jadi konsepnya syariat terhadap hukuman, baik itu cambuk, baik itu kafarat, baik itu eksekusi qisas, itu harus konsepnya itu harus memaafkan. Jadi ketika datang orang mengaku salah, cari sebab kenapa, cari sebab yang mungkin dia bisa keluar dari hukuman tersebut. Kan gitu. Seperti ada perempuan yang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni zaniyah, ya Rasul, saya ini perempuan berzina, begitu. Ah, benar ente berzina. Jadi dicari apa istilahnya? Dicari akal supaya, dicari syubhatnya supaya dia keluar dari hukuman. Karena kalau dia ngaku berzina kan jadi cambuk nih. Makanya kan Nabi Muhammad gak langsung, oh ente zina, besok cambuk. Enggak, Nabi Muhammad malah bilang, jangan-jangan ente lagi lupa waktu itu. Jangan-jangan ente lagi gak sadar. Jangan-jangan ente lagi mabuk. Jangan-jangan itulah namanya syubhat. Jadi keluarkan dia, keluarkan. Keluarkan orang tersebut dari hukuman dengan jangan-jangan itu namanya syubhat. Gitu kan. Kata Nabi Muhammad, jangan-jangan ente lagi mabuk. Enggak ya Rasul, saya lagi sadar. Jangan-jangan ente lupa kalau itu suami ente. Jadi, jangan-jangan ente ngiranya itu suami. Enggak ya Rasul, saya sadar itu bukan suami saya emang zina. Jangan-jangan, akhirnya Nabi Muhammad enggak lagi ketemu jangan-jangan. Terus apa kata Nabi Muhammad? Kasihan tuh bayi, lahirin dulu. Ntar habis lahir baru balik. Kan begitu. Nabi Muhammad diulur-diulur supaya orang tuh keluar dari hukuman. Jangan dihukum, begitu. Akhirnya ketika datang lagi, ketika dia udah punya bayi, kan kata Nabi Muhammad, pulang dulu, susuin dulu sampai 2 tahun. Kan begitu. 2 tahun dia. Setelah 2 tahun dia balik lagi, ya Rasul udah nyusuin. Nah, Rasul gak punya lagi tuh, gak punya gak punya celah lagi untuk mengeluarkan dia dari hukuman. Ya udah akhirnya dicambuk. Dan ketika dicambuk itu kan Sayyidina Umar bin Khattab marah ya. Ya gregetan gitu. Di zaman Nabi ada cahaya terang, tapi ada orang berzina. Saking marahnya dia timpuk itu, dirajam, ditimpuk, darahnya muncrat ke bajunya. Apa kalau bahasa kita nih, jijik nih, ada darah pezina. Itulah kata Nabi Muhammad SAW, dia tuh udah taubat. Lau wuzi'at taubatuha, lahaffatil hijaz. Kan gitu, kata SAW. Itu perempuan zina emang, tapi dia tobat. Dan tobatnya itu nasuha. Kalau seandainya tobatnya itu dibagi ke seluruh penduduk Mekah Madinah, Hijaz, itu pasti tumpah-tumpah. Saking tinggi tobatnya, maka tobatnya dibagi-bagi ke tiap orang Madinah Mekah, itu orang juga dapatnya lebih-lebih. Saking banyaknya, saking tinggi pertobatannya tersebut. Gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada celah itu. Jadi sengaja dia mencari keringanan untuk boleh berbuka. Lalu ketika berbuka, ya udah, itu kan jadi syubhat. Ustaz, dia jima, Ustaz. Ya tapi kan lagi musafir. Ya tapi emang safar emang karena emang jima. Karena emang pengen jima. Ya tapi kan musafir. Jadi sebab safarnya itu menjadi syubhat. Syubhat untuk mengeluarkan dia dari hukuman. Itu konsep syariat begitu. Jangan asal masukin orang ke dalam hukuman. Gitu. Termasuk hukuman takfir, hukuman kepengkafiran. Orang kalau udah disebut kafir dalam mahkamah itu kan eksekusi. Harus dieksekusi. Dipancung. Maka jangan sampai kita mengeluarkan orang dari Islam. Kasih syubhat gitu. Itu orang gua lihat gak sholat Jumat. Jangan-jangan dia sholat Jumat cuman kagak di sini. Gitu. Itu orang gue lihat kemarin dia pakai kalung salib, jangan-jangan itu bukan kalung dia, jangan-jangan tuh kalung orang lagi iseng dipakein ke lehernya, pas lagi dipakein leher ente lihat gitu. Itu kemarin gue lihat dia nyembah-nyembah itu, jangan-jangan bukan nyembah, jangan-jangan emang dia lagi ngaso aja di bawah pohon, bukan nyembah. Kemarin gue lihat dia kayak gini, jangan-jangan gitu. Itu syubhan, itu konsepnya syariat begitu. Maka kata dalam kaidah masalah hudud kan juga ada kaidah al khata'u fil 'afwi khairun min al khata'i fit tahkim. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah menghukumi gitu. Ini ada hakim nih. Dibilang, ditanyain. Ada orang berzina minum khamar tuh ditanya. Supaya tanyanya tuh bisa jadi syubhat. Biar dia keluar dari hukuman. Jangan-jangan itu begitu. Wah. Lalu, si katakanlah si ini nih. Apa namanya? Si terdakwah nih ini. Berbohong. Dusta. Gitu. Lalu hakim percaya begitu ya. Ya karena dia husnuzonnya tinggi, dia percaya. Karena dia percaya, maka dibebaskan dari hukuman. Nah, kata kaidah fikihnya, al-khata'u fil afwi khairu minal khata'i fit tahkim. Salah dalam berarti kan hakim memaafkan nih, ya udah dimaafin, enggak keluar dia dari hukuman, enggak dihukum. Salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam memberikan hukuman, gitu. Karena sebisa mungkin jangan sampai orang Islam dihudud, jangan sampai ada yang dicambuk, jangan sampai ada yang dieksekusi, jangan sampai ada yang dipisahkan dari keluarganya. Maka cari hudud, cari syubhat, gitu. Jangan-jangan. Karena itulah kemudian kata kaidah dalam masalah. Dan ini sepakat semua ulama ya, disebutkan oleh Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi dalam Bidayatul Mustahid, al-khata'u fil 'afwi khairu minal khata'i fit tahkim. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukumi begitu. Itu syubhat wa fayasiru syubhatan fi daril kafarah, maka itu jadi syubhat untuk membebaskan dia dari kafarah. Wa kadzal kafarata, begitu juga tidak ada kafarat ala man dhanna baqa al-lail, sebab tidak ada kafarat bagi orang yang mengira baqa al-laili, malamnya masih ada, maksudnya belum datang subuh begitu. Bebana naharon, tapi ternyata subuhnya udah datang, udah siang. Maka orang kayak gini juga enggak kafarat. Kenapa? Lintifahil ismi. Dia bebas dari dosa. Kan dia enggak dosa. Karena kan zonnya yang salah. Itu persis kayak orang makan, ngiranya masih subuh, padahal udah pagi. Gitu. Dosa enggak ada, dia enggak dosa. Karena perkiraannya salah. Tapi dia wajib qadha gitu. Puasanya batal. Kenapa? Karena waktu wajib puasa, dia merusak syarat puasa, yaitu nahan lapar. Udah waktunya wajib, dia masih makan. Wajib qadha. Puasanya hari itu enggak terhitung. Puasanya batal. Cuman dia enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena salah perkiraan. Begitu juga orang yang jima. Orang yang jima itu enggak berdosa. Kalau dia kira ini masih malam. Cuman jangan dijadiin alasan begitu ya. Ayolah main. Ntar kalau disalahin gimana? Ya kita bilang aja, kirain masih malam. Kalau begitu kan sengaja namanya gitu. Jadi itu dia berdosa, dia batal puasanya tapi tidak berdosa gitu. Maka karena tidak berdosa tidak ada kafarat. Begitu. Wa qauluna li ajli shaumi, dan perkataan kita li ajli shaumi, berdosa dengan jima karena sebab berpuasa, lihtiraz ihtaraza ani uhturiza anil musafirin, kita kecualikan dengan kalimat ini bagi orang musafir, aftara bizina, musafir yang berbuka puasa, bizina mutarakhisan, dia berbukanya dengan zina mutarakhisan, sebagai bentuk mengambil rukhsah. Jadi dia musafir nih, dia musafir udah boleh buka puasa, lalu dia buka puasanya tuh bukan minum tapi pakai zina. No, nyontohnya yang benar gitu ya. Nyontohnya begini, ada apa enggak sih sebenarnya? An musafirin aftara bizina, musafir dia batal puasanya dengan zina. Mutarakhisan, sebagai bentuk ngambil rukhsah karena dia sedang safar. Fa innal fitra jaiz, buka puasanya boleh, artinya jimaknya dengan zina tuh boleh sebagai buka puasa. Wa ismuhu, dan dia berdosa, tapi dosanya tuh bukan gara-gara puasa tapi bisa babi zina, karena sebab zinahnya. La bisa babi somi, bukan karena sebab puasa. Paham gak, Bif? Kira-kira yang ini nih. Ya. Pak Iwan paham ya, Pak Iwan. Jadi dia, apa namanya, musafir. Kemudian sudah dapat status safar. Kan dapat keringanan tuh buka. Tapi dia bukanya gak minum. Bukanya malah nyari PSK. Pas dapat PSK, dia berzina. Gitu. Batal gak puas? Udah pasti batal. Dosa gak? Udah pasti dosa. Tapi dosanya itu apa, karena puasa apa karena zina? Dosanya karena zina, bukan karena puasa. Sedangkan puasanya sudah terbebas karena dia sedang musafir yang sudah tidak diwajibkan puasa. Dia dosa gara-gara zinahnya. Gitu. Jadi yang kafarat itu adalah orang yang merusak puasa Ramadan dengan jima, jimanya sempurna, dan dia berdosa dengan jima tersebut, dan dosanya karena sebab berpuasa. Gitu. Emang begitu sekarang, pinter ngeblinger, pinter keblinger gitu ya. Kayak orang udah wajib zakat kambing nih, kambingnya udah 40, udah wajib bayar zakat, malam kambingnya disembelih sama dia. Disembelih buat pas besok usah datang gitu ya. Lu bukannya udah wajib zakat, kemarin sih wajib, cuman kurang atuh sekarang. Emang kenapa kurang atuh? Kemarin kita sembelih, habis makan gak ada lauk kan. Emang pelit dia mah. Emang pelit itu. Dikurangin atuh biar gak kena wajib zakat. Fa'idha wajadatil kuyud, fa'idha wujidatil kuyudu, kalau standar apa ikatan-ikatan tadi, syarat tadi terpenuhi, kulluha semuanya wajabat al-kafaroh, maka dia wajib kafaron. Jadi wajib kafaroh tadi, merusak puasa Ramadan, dengan jima, jima yang sempurna, dia berdosa sebab jimanya li ajli suami, karena dia sedang berpuasa. Gitu. Atau yang kelima nih kita tutup, langsung yang keempat, athimun li ajli suami, dia berdosa karena jimanya sebab dia dalam keadaan berpuasa. Wa hujjatu dzalika, dan dalilnya, kenapa kita katakan tadi ada standar yang tadi, dalil kelima wajib kafarat, marwahu syaikhon, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna rajulan ja'ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala halak, dia mengatakan, ya Rasul hancur nih, hancur, itu kalau bahasa kita begitu. Halak tu ya Rasul, hancur hidupnya, hancur. Faqala wa ma ahlakak, apa yang bikin hidup ente hancur? Faqala waqatu ala imraati fi Ramadan. Ya Rasul, waqatu ala imraati fi Ramadan. Saya bergaul sama istri saya di siang-siang Ramadan. Faqala, Nabi Muhammad mengatakan, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Ya kalau gitu ente punya gak duit buat tu'tiku raqabah, bebasin budak? Faqala la, enggak ya Rasul, saya enggak punya duit buat bebasin budak. Faqala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, kalau puasa 2 bulan berturut-turut kira-kira mampu apa enggak? Faqala la, dia mengatakan enggak juga ya Rasul. Faqala hal tajidu ma tud'imu 60 miskina, Nabi Muhammad mengatakan kalau gitu punya enggak makanan yang bisa ngasih makan buat 60 orang miskin? Kata dia, lah, enggak ada juga ya. Summa jalas, kemudian orang ini duduk, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata bi'irkin, bi'irkin apa bi'irokin? Bi'irkin, di sini bi'irkin. Tapi nanti ada riwayat bi'irokin, bi'arokin. Gitu. Irkin itu keranjang. Tahu enggak, kalau kita ke pasar, kayak keranjang itu yang di pasar induk tuh ada keranjang buat mangga. Yang buat mangga tuh keranjang dari anyaman bambu, itu namanya irkin, itu keranjang gitu. Bi'irkin atau bi'arokin, fihi tamr, di dalamnya ada bi'arokin, nanti ada riwayat bi'arokin. Di sini irak, di Al-Bukhari Muslim irak, tapi dalam riwayat nanti riwayat Imam Abi Dawud arok gitu. Tapi maknanya sama, itu keranjang, iya keranjang anyaman begitu. Fihi tamr, di dalamnya ada kurma kering. Faqala tasaddaq bihadza, Nabi Muhammad mengatakan ya udah nih, bersedekahlah dengan ini keranjang. Jadi maksud Nabi Muhammad ingin mengcover kafaratnya. Karena dia orang miskin, kafaratnya dia bebasin budak enggak mampu, puasa 2 bulan berturut enggak mampu. Yang ketiga ngasih makan 60 miskin dia juga enggak punya. Maka Nabi Muhammad istilahnya bervoluntir. Nih kalau gitu nih, ini aja nih. Nih kasih ke orang miskin, kasih makan 60 orang miskin. Fakhala, kemudian juga mengatakan ala afqara minna, ngasih makan ke orang yang lebih fakir dari kita ya Rasul. Gitu. Fawallahi, demi Allah, ma baina labataiha ahlul baitin ahwaju ilaihi minna. Ma baina labataiha, fawallahi ma baina labataiha. Ma fawallahi, demi Allah ya Rasul, baina labataiha, antara lafa Madinah. Labah itu lafa. Jadi Madinah itu dikelilingi oleh tanah-tanah hitam, tanah yang keras. Jadi Madinah sendirian, tanahnya tuh subur, tapi sekeliling Madinah itu lava. Maksudnya tanah keras, tanah hitam, tanah panas gitu. Jadi maksud dia ngomong gini, ya Rasul, dari di Madinah, dari ujung ke ujung yang paling miskin itu saya. Dari lava timur sampai lava barat itu paling miskin ya saya ini. Ma baina la bataiha ahlul baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada di antara ujung lafaz, dari ujung ke ujung lafaz di Madinah ini keluarga yang lebih butuh daripada kami, kami yang lebih butuh untuk makanan ini. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian tertawa. Itu tuh kalau kita tuh mulai sewat banget tuh ya. Siang-siang udah begaul, begaulnya sadar begitu. Ditanya suruh bebasin budak kagak mampu. Puasa enggak mampu. Masih makan dia yang paling miskin, udah miskin melanggar syariat kan repot. Untung Nabi ya, untung Nabi. Coba kalau kita, udah kita tabokin orang, udah kita cakar muka. Untung Nabi Muhammad yang dihadapi, Nabi Muhammad fadhahik, Nabi Muhammad ketawa. Pertawa Nabi Muhammad hatta badat anyabuh, sampai gigi gerahamnya kelihatan anyab. Nabun ini nih gigi yang di sini nih, anyabuh. Nabi Muhammad tertawa. Thumma qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan idhab fa'atim bidzalik fa'atim ahlak. Kalau gitu ya udah nih bawa kasih makan keluarga ente dah begitu. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari fa'atiq raqabatan, bebasin budak alal amri, dengan perintah, dengan kalimat perintah gitu. Kalau yang tadi kan riwayat yang di atas hal tajidu ma tu'tiq raqabah, punya enggak sesuatu yang bisa bebasin budak? Kalau dalam riwayat Al-Bukhari fa'atiq raqabah, kalimatnya langsung ya udah bebasin budak sebagai kafaratnya. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam riwayat Imam Abi Dawud fa'ata bi'araqin, Abi Dawud bi'araq, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangkan, datang dengan arak, dengan keranjang fihi tamrun, keranjang di dalamnya isi kurma qadra 15 sha'an, seukuran 15 sha'. 15 sha' itu berarti 60 mud gitu kan, karena satu sha' kan 4 mud. 15 kali 4 60, berarti benar nih ini 15 sha' ini seukuran untuk ngasih makan orang orang miskin sebanyak 60 orang. Karena kafar itu kan satu miskin satu mud. Satu mud kalau 60 berarti 60 mud. 60 mud itu dikonversi make sha' jadi 15 sha' gitu. Jadi Nabi Muhammad ngasihnya seukuran itu. Seukuran fa'utiya. Iya. Oh iya benar. Dalam riwayat Imam Abi Daud fa'utiya. Tapi fa'ata juga sama Pak Iwan. Bi'arakin. Iya bi'arakin. Dalam riwayat Imam Abi Daud di sini juga sama. Tapi riwayat Al-Bukhari Muslim tadi di atas bi'irkin. Kalau riwayat Imam Abi Daud bi'arakin. Kalau kalimat fa'ata atau fa'utiya itu maknanya sama saja. Dua-duanya bisa. Kan maknanya sama saja. Fa'utiya, kalau fa'utiya berarti itu si yang wajib kafarat itu yang jadi naim fa'il, tapi kalau fa'ata itu fa'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bi'araqin fihi tamrun qadra 15 sha'an. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi mengatakan wa huwa asahhu min riwayatin fihi 20 sha'an. Riwayat ini lebih sahih daripada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad ngasih isi tamarnya keranjangnya seukuran 20 sha'. Jadi riwayat yang sahih itu 15 sha'. Karena 15 sha' benar kan seukuran 60 mud. Karena wajib ngasih makan 60 orang miskin. Wa alam annahu kama tajibul kafarat, insyaallah nih besok nih ya, kita beresin besok buat soal kafarat jima hari Jumat. Nanti hari Jumat kita beresin, hari Senin masuk orang yang meninggal tapi masih punya utang Ramadan. Insyaallah besok. Mudah-mudahan sehat semua ya. Fa'udiyah. Jadi fa'ata, di saya juga fa'ata. Jadi dua-duanya sama, artinya tidak punya makna yang berbeda, hanya redaksinya saja. Fa'utiya, kalau fa'utiya itu kan diberikan, maka naif fa'ilnya si laki-laki yang jima tadi. Tapi kalau fa'ata mendatangkan, Nabi Muhammad yang datangin ngasih keranjang gitu. Jadi intinya sama, bahwa Nabi Muhammad memberikan keranjang itu kepada si laki-laki itu untuk diberi makan kepada keluarganya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di esok hari. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan bisa mengkaji ilmu agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon untuk koreksi bagi para asatid, bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, bagi para ajengan. Ini ada yang belum nih. Iya itu tadi ya, dia jima dengan istrinya sang hari Ramadan, akhirnya dia nggak puasa itu. Maka itu pendapat Imam Malik ini rada benar, bukan rada benar. bukan rendah benar, maksudnya lebih mantap diamalkan pendapat Imam Malik dalam hal kafarat, karena mewajibkan kafarat bukan cuma bagi orang yang jima, tapi bagi orang yang merusak kehormatan Ramadan. Cuman merusak kehormatan Ramadan itu kan ijtihad juga. Kalau ta'abudinya, kalau teksnya itu kan Nabi Muhammad mewajibkan kafarat bagi yang jima. Kalau seandainya seluruh orang yang batalin puasa dengan sengaja wajib kafarat, Nabi Muhammad mestinya ngomong dari dulu gitu. Karena ini kan masalah ibadah nih ya, masalah ritual. Menghukumi atau mensahkan suatu ibadah kan harus pakai wahyu. Dan wahyunya tidak menyebutkan bahwa orang yang batalin puasa pakai makan minum itu kafarat, enggak ada. Dia merusak kehormatan Ramadan, iya. Tapi apakah wajib kafarat? Nah, teksnya kagak ada gitu. Jadi jangan membebankan kepada orang yang tidak syariat bebankan gitu. Dan Syafi'i dalam hal ini emang cakep ya. Emang Syafi'i kalau masalah ritual ibadah ya begitu. Tekstual, apa namanya? Teks ngikutin teksnya gitu. Karena teksnya cuma buat orang jima dan jimanya buat laki-laki saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang. Saya mohon dikoreksi bagi para asatidz, guru-guru kami, tokoh masyarakat, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan, saya sangat dengan senang sekali mendapat koreksi tersebut, sebagaimana saya sudah dapat itu dari banyak teman-teman sebelumnya yang mengikuti kajian baik live atau rekaman. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui WhatsApp pribadi, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.